Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Hadirin ma'asyiral muslimin, saudaraku yang saya cintai dan saya hormati. Kita akan melanjutkan kajian kitab Umdatul Ahkam yang ditulis al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala, di mana hadis-hadis yang beliau sebutkan dalam kitab ini adalah pilihan dari hadis-hadis Bukhari dan Muslim. Kita akan melanjutkan memasuki hadis yang keempat. Kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر ومن استجمر فليوتر وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. Wa fi lafdhil li muslimin falyastanshik biman kharayhi minal ma wa fi lafdhin man tawadda'a falyastanshik. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang di antara kalian berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke hidungnya, kemudian beristinsar. Istinsar mengeluarkan air dari hidung. Dan barang siapa yang beristijmar, beristinja dengan batu, falyutir, maka hendaknya dalam jumlah witir. Dan apabila seorang di antara kalian bangun dari tidur, maka cucilah kedua tangannya sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam bejana sebanyak 3 kali. Dicuci sebanyak 3 kali. Karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam. Dalam lafaz Muslim disebutkan, hendaknya dia memasukkan air pada kedua hidungnya. Dan dalam satu lafaz, siapa yang berwudu hendaknya beristinsyak, memasukkan air ke hidung. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, makna global dari hadis ini bahwa hadis yang telah kita bacakan mencakup 3 permasalahan atau 3 pembahasan. Setiap poin memiliki hukum sendiri-sendiri. Yang pertama adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa al-mutawaddi, seorang yang berwudu, ketika dia akan memulai wudunya atau ketika dia memulai wudunya, hendaknya memasukkan air ke hidungnya. Tapi tentu jangan difahami langsung tiba-tiba beristinsyak tanpa mencuci tangan. Maka tetap urutannya sebagaimana yang kita ketahui. Cuma di sini ingin ditekankan tentang masalah al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Setelah beristinsyak memasukkan air ke dalam hidung, lalu dikeluarkan. lalu dikeluarkan. Jadi poin yang pertama membahas tentang istinsyak dan al-istinsar, memasukkan air ke hidung dan dikeluarkan. Nah, jangan dihirup sampai masuk ke dalam, tapi dikeluarkan. Kenapa demikian? Dan ini hukumnya wajib untuk beristinsyak, karena hidung termasuk bagian dari kategori wajah yang diperintahkan untuk mencuci wajah. Faghsilu wujuhakum. Jadi apa yang ada di daerah sini, ini mencakup kategori wajah yang wajib untuk dicuci, termasuk di dalamnya adalah al-istinsyak, memasukkan air ke dalam hidung. Dan hadis-hadis yang banyak, bahkan sangat banyak, tentang disyariatkannya untuk melakukan al-istinsyak. Kemudian poin yang kedua di dalam hadis ini, bahwa seorang yang ingin membersihkan kotoran yang keluar darinya, baik itu dari dubur ataupun dari kubul, dari belakang ataupun dari depan, dan dia ingin beristijmar, membersihkannya dengan batu, maka ayyakuna qat'uhu ala witrin, hendaknya membersihkan daerah tersebut dengan batu sejumlah tiga batu yang sederhana, kecil. Nah, jangan kemudian difahami tiga batu tapi batunya satunya besarnya sampai gak kuat ngangkat. Nah, caranya ngusapnya itu bagaimana? Jadi yang sederhana, yang bisa dipegang, maka minimal jumlahnya adalah tiga batu. Jika memang dibutuhkan untuk lebih, maka dilebihkan 5, 7, sebatas kebutuhan. Namun yang disarankan atau dianjurkan adalah dalam jumlah witir. Oleh karena itu Nabi menyebutkan, waman istajmara falyutir, siapa yang hendak beristijmar, membersihkan kotoran dengan batu, maka hendaknya dalam jumlah witir. Kemudian permasalahan yang ketiga dalam hadis ini, bahwa seorang yang bangun dari tidur, maka dia tidak memasukkan tangannya secara langsung ke dalam bejana atau menyentuh sesuatu yang basah hingga dia mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali. Dicuci sebanyak tiga kali. Tidak boleh langsung untuk ada wadah atau bejana, bangun dari tidur langsung tiba-tiba cuci tangan, tapi dimasukkan ke dalam. Tetapi hendaknya dia mencucinya terlebih dahulu dengan cara menuangkan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama tentang tidur yang diharuskan baginya untuk mencuci kedua tangan terlebih dahulu. Maka berpendapat al-imam asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, demikian pula jumhur, mayoritas para ulama, bahwa keharusan untuk mencuci kedua tangan itu berlaku setelah tidur seluruhnya, kapan saja, tidur apa saja, baik itu malam ataupun siang. Maka berlaku perintah tersebut untuk mencuci kedua tangan terlebih dahulu sebelum memasukkannya ke dalam bejana. Berdasarkan keumuman pada hadis tadi, pada lafaz min naumihi, di mana Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi. Jika seorang dari antara kalian bangun dari tidurnya. Maka kalimat tidur ini lafadznya umum, mencakup tidur apa saja, malam ataupun siang. Akan tetapi Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal dan Al-Imam Daud Al-Zahiri, mereka mengkhususkannya dengan tidur malam, bahwa perintah itu hanya dikhususkan bagi orang yang bangun dari tidur malam. Lalu kemudian mereka menguatkan pendapatnya bahwa hakikat al-baituta, di mana disebutkan di akhir hadis, fa inna ahadukum la au ahadakum la yadri aina batat, kalimat batat, maka hakikat al-baituta. Jadi karena seorang di antara kalian tidak tahu di mana tangannya bermalam, pada kalimat batat, bermalam, maka mereka menyatakan bahwa hakikat al-baituta, hakikat dari kalimat al-baituta yang maknanya adalah tidur malam, tidak terjadi kecuali ya pada malam hari, namanya tidur malam. Demikian pula dikuatkan oleh riwayat yang lain dari al-Imam At-Tirmidzi dan juga riwayat al-Imam Ibnu Majah, di mana Rasulullah alaihi salatu wassalam menyatakan, "Idza staiqadha ahadukum minal laili." Jika bangun seorang dari antara kalian dari tidur malam. Di sini secara tegas, secara terang disebutkan kalimat minal laili, dari tidur malam. Sehingga wallahu taala a'lam bissawab, pendapat yang kuat dari kedua pendapat yang ada di antara para ulama, dan mereka adalah ahlu ijtihad. Ahlu al-ijtihad yang benar mendapatkan dua pahala, yang satu yang salah mendapatkan satu pahala. Maka dijelaskan oleh para ulama bahwa pendapat yang kuat insyaallah adalah pendapat yang terakhir, yaitu bahwa perintah untuk mencuci kedua tangan setelah bangun dari tidur tidak boleh langsung dimasukkan ke dalam bejana, itu dari tidur malam dan bukan tidur siang. Kenapa demikian? Karena alasan atau hikmah yang karenanya disyariatkan untuk mencuci itu tidak jelas, tetapi maknanya lebih kepada ta'abbudiyah. Alasan mereka seperti itu, lebih kepada ta'abbudiyah, memiliki nilai ibadah. Alasannya tidak jelas bahwa ini karena ada kotoran di malam hari atau kalau siang demikian, tidak. Sehingga barakallahu fikum tidak dikiaskan. Meskipun misalnya anggap bahwa seseorang tidur di malam hari hanya 1 jam, tapi dia tidur siang hari sampai 5 jam, misalnya dari ba'da subuh saking capeknya bangun sholat subuh masih ditambah lagi pengajian 1 jam, itu pun sudah gak kuat, baru 35 menit sudah mantuk-mantuk gini. Nah, dikira ustadznya masya Allah paham, ternyata lagi ngantuk berat karena tadi malam lembur kerjaan kantor atau macam-macam. Akhirnya pada taklim langsung pulang, geblak sudah. Mulai dari jam 7, 8, 9, 10, 11 sampai zuhur jam 12 baru bangun. Anggap misalnya seperti itu. Maka hikmah itu atau keharusan untuk mencuci tangan terlebih dahulu sebelum memasukkan tangan tersebut ke dalam bejana tetap berlaku untuk tidur malam yang hanya 1 jam daripada tidur siang yang sudah berlangsung selama 7 jam atau 5 jam misalnya. Fa ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka demikianlah penjelasan para ulama. Kemudian terjadi juga perbedaan pendapat di antara para ulama, apakah mencuci ini hukumnya wajib ataukah mustahab atau sunnah, harus ataukah ya terserah, boleh-boleh saja, mau dicuci iya, mau tidak juga tidak berdosa. Maka sebagian ulama menyebutkan hukumnya mustahab, hukumnya mustahab, dan sebagian yang lain menyatakan hukumnya wajib, dan insya Allah pendapat yang kuat adalah bahwa hukumnya wajib karena itu datang dalam bentuk perintah, datang dalam bentuk perintah, di mana Nabi alaihi salatu wasalam menyebutkan falyaghsil yadayhi, cucilah kedua tangannya. Dan secara kaidah, dalam kaidah usul fikih disebutkan al aslu fil amri lil wujub, hukum asal perintah itu adalah wajib sampai ada dalil yang lain yang memalingkan dari hukum wajibnya kepada hukum sunnah. Sementara tidak ada keterangan penjelasan yang memalingkan atau menurunkannya kepada derajat atau kedudukan sunnah. Sehingga diperhatikan bahwa ketika kita tidur malam, maka tidak langsung mencuci tangan tersebut dengan cara memasukkan ke dalam bejana atau menyentuh sesuatu yang basah. Tapi sekiranya dari keran tidak ada masalah, ya, karena keran sesuatu yang memang mengalir. Ini yang tidak boleh adalah langsung dimasukkan ke dalam bejana, dalam baskom atau misalnya bak mandi lah misalnya. Nah, bak mandi langsung dicelupkan dengan cara mencuci. Maka demikian tidak. Tapi hendaknya dia menciduk, menciduk kemudian dicuci kedua tangan tersebut. Jangan nyiduk tapi dimasukkan lagi ke gayung. Ya sama juga namanya, tetap dimasukkan. Tetapi yang benar adalah dituangkan, dituangkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini, yang pertama adalah wajibnya istinsyak dan istinsar. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, dan istinsar adalah mengeluarkan dari hidung. Dan di sini juga sebagaimana dijelaskan al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah seorang ulama besar mazhab Syafi'i, yang beliau termasuk mensyarah Sahih Muslim, di sini terdapat dalil yang jelas, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, bahwa istinsar itu berbeda dengan istinsyak. Berbeda antara memasukkan air ke hidung dengan mengeluarkannya. Kenapa? Beliau menjelaskan demikian karena ada sebagian yang berpendapat tentang satu maknanya antara makna al-istinsar dengan makna al-istinsyak. Maka di sini beda. Jelas sekali hadis menyebutkan falyaj'al fi anfihi ma'an, jadikanlah pada hidungnya air, ini makna istinsyak. Kemudian thumma liyastansir, barulah dia beristinsar. Maka kedua jenis ini memiliki makna yang berbeda-beda. Kemudian pendapat atau pelajaran penting yang kedua, annal anfa minal wajhi fil wudu, bahwa hidung termasuk dari kategori wajah dalam keharusan wudu. Kalau wajah itu hukumnya wajib untuk dibasuh, untuk dicuci, maka hidung pun masuk ke dalam kategorinya. Karena itu Allah menyatakan dalam surah Al-Maidah ayat 6, faghsilu wujuhakum, maka cucilah wajah-wajah kalian. Pelajaran penting yang ketiga, disyariatkannya jumlah witir bagi orang yang beristinja dengan batu. Bagi orang yang beristinja dengan batu. Kemudian disebutkan oleh sebagian ulama bahwa baik, poin yang keempat atau pelajaran penting yang keempat adalah disebutkan al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan Al-Hafidz Ibnu Hajar juga salah satu imam besar mazhab Syafi'i, bahwa sebagian ulama mengambil kesimpulan hukum dari hadis bahwa tempat istinja itu dikhususkan, yakni mendapat rukhsah, mendapat keringanan meskipun ada bekas sisa-sisa najis. Ini mendapat keringanan bagi orang yang beristinja dengan batu. Nah, dan orang yang beristinja dengan batu boleh sekedar dengan batu saja tanpa ada air. Tanpa ada air, karena istinja dengan batu itu satu jenis dari cara pembersihan. Maka bisa dibayangkan seorang misalnya ketika buang air besar, katakanlah dia terbiasa dengan air, tapi karena dia tahu bahwa di antara salah satu yang disyariatkan dalam agama bahwa Nabi membolehkan untuk beristinja dengan batu. Beristinja dengan batu. Ini beristinja dengan batu boleh, tapi bukan harus dengan batu. Apa yang bisa menggantikannya juga dari tisu yang bisa membersihkan juga boleh. Nah, namun seorang yang hendak membersihkan dengan batu, maka minimalnya 3, bisa dilebihkan, tapi dalam jumlah witir. Lah seandainya di sana ada sisa-sisa dari najasa, maka disebutkan oleh para ulama, di sana ada rukhsah, ada keringanan, meskipun masih ada bekas-bekasnya. Karena memang bisa dibayangkan bahwa air itu akan lebih dalam sisi pembersihan dibandingkan dengan batu. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Kemudian pelajaran penting yang kelima, disyariatkan mencuci tangan dari tidur malam. Disyariatkan mencuci tangan dari tidur malam dan hukumnya wajib. Tapi ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang telah kita bacakan. Hadis yang berikutnya kita beranjak pada hadis yang kelima. Berkata Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yabulanna ahadukum fil ma'id da'im alladhi la yajri thumma yaghtasilu minhu wa li muslimin la yaghtasil ahadukum fil ma'id da'im wa huwa junubun. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kencing salah seorang dari kalian pada air yang tergenang, air yang tidak mengalir, alladzi la yajri, yang tidak berjalan, tidak mengalir. Lalu yaghtasilu minhu, dia mandi darinya. Wali muslimin, dan dalam lafaz muslim, la yaghtasil ahadukum, janganlah seorang di antara kalian mandi fil ma'id da'im, di air yang tergenang, wa huwa junubun, padahal dia dalam keadaan junub. Makna global dari hadis yang telah kita baca, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang dari kencing pada air yang diam, yang tergenang, yang tidak mengalir, seperti al-khazanat, tempat-tempat penyimpanan air, tangki air, was-sahariq, kolam, kemudian wal-ghadaran, empang yang ada di tempat yang terbuka, atau sumber air yang manusia minum darinya, sumber air yang manusia minum darinya, agar tidak tercampur oleh kotoran sehingga manusia pun jijik karenanya. Dikarenakan bekas-bekas atau air-air yang kotor yang tadinya bagus tapi dikencingi, ya namanya berarti menjadi kotor dan terkena oleh najis pula. Maka air-air yang kotor itu bisa menjadi sebab tersebarnya wabah penyakit yang membahayakan. Tersebarnya wabah penyakit yang membahayakan. Sehingga sebagaimana pula dilarang untuk mandi dari air yang tergenang yang tidak mengalir dengan cara berendam. Bisa menjadikan orang merasa jijik dan kotor. Bahkan yang dianjurkan, yang sangat dianjurkan adalah yatanawaluhu minhu tanawulan, mencidu. Nah, apalagi jika itu sifatnya digunakan bersama. Nah, kecuali dia pakai sendirian, berarti tidak boleh saya masuk bak mandi saya. Silakan masuk, tapi habis itu dibuang, jangan biarkan orang lain juga mandi di situ. Nah, akan tetapi jika air itu mengalir, maka tidak mengapa dia mandi di dalamnya. Bahkan kencing pun tidak ada masalah. Kencing pun tidak ada masalah, sungai. Silakan sepuas-puasnya. Nah, untuk mandi di sungai mau kencing, bahkan yang lebih dari itu pun boleh. Lebih dari itu pun boleh, karena dia akan terbawa. Wabah-wabah penyakit atau apapun yang kotor akan terbawa oleh arus sungai yang mengalir. Pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini yang pertama adalah larangan dari kencing pada air yang tidak mengalir dan hukumnya haram. Hukumnya haram. Demikian pula lebih-lebih lagi kalau buang air besar, baik itu sedikit ataupun banyak. Sedikit ataupun banyak, kecuali air yang mengalir, maka airnya tidak menjadi najis dengan sebab percampuran dengan benda najis tadi, jika atau selama air itu adalah air yang mengalir. Bahkan boleh, meskipun sudah dikencingi, buang air besar, dengan catatan itu adalah air yang mengalir boleh dimanfaatkan untuk berbagai macam kebutuhan selain daripada bersuci. Nah, bersuci boleh, dan kebutuhan-kebutuhan apapun boleh dari air yang sifatnya mengalir. Tinggal dilihat ini alirannya bagus ataukah tidak. Kemudian yang kedua, larangan dari mandi pada air yang tergenang dengan cara menceburkan diri dalam keadaan junub. Sebagaimana disebutkan dalam lafaz Muslim, la yaghtasil ahadukum fil ma'i da'imi wa huwa junubun. Janganlah seorang di antara kalian mandi pada air yang diam dalam keadaan junub. Meskipun dia tidak kencing di situ. Jadi larangan untuk mandi dengan cara menceburkan diri pada air yang diam ketika junub, meskipun tidak kencing. Kalau kencing lebih-lebih lagi. Sudah airnya tergenang, dikencingi, lalu mandi di situ. Nah, baik itu mandinya dengan cara menciduk yang sudah dikencingi atau nyebur di dalamnya, sama-sama tidak dibenarkan. Maka ketika ada air yang diam yang tergenang, seorang yang kemudian dia junub, maka dia yatanawaluhu minhu tanawulan, menciduk dan tidak langsung menceburkan diri di dalamnya. Kemudian pelajaran penting yang keempat adalah an-nahyu an kulli syai'in min sya'nihil adha wal i'tida. Larangan dari segala sesuatu yang membuat gangguan kepada orang lain, menimbulkan mudarat kepada orang lain, karena itu menggambarkan tentang sikap yang tidak rahmat kasih sayang kepada sesama. Ini diantara nilai-nilai Islam yang sangat baik, memperhatikan dari sisi kebersihan, memperhatikan dari sisi kesucian, memperhatikan dari sisi kesehatan untuk kepentingan orang banyak atau kepentingan bersama. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis beliau, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsih, sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tayyib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, waktunya masih cukup panjang, 1,5 jam lagi. Insyaallah cukup kita tambah 1 hadis. Hadis yang ke-6, kata beliau rahimahullahu taala, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, idza shariba al-kalbu fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'an, wa li muslimin ulahunna bit-turab. وله من حديث عبد الله بن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 وعفروه 8 بالتراب. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, jika anjing minum pada bejana seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali, dan dalam lafaz Muslim, yang pertama dengan tanah. Dalam hadis Abdullah bin Mughaffal, bahwa Rasulullah menyatakan, jika anjing menjilat bejana seorang di antara kalian, maka cucilah 7 kali dan lumurilah yang ke-8 dengan tanah. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini atau sebelumnya, makna secara globalnya adalah bahwa tatkala anjing termasuk dari hewan yang tidak disukai dikarenakan dia membawa atau ada padanya sekian banyak kotoran dan penyakit. Anjing itu kotor dan memiliki sekian banyak atau mengandung dan membawa penyakit. Maka atas dasar itu syariat yang bijaksana ini memerintahkan untuk mencuci bejana yang dijilat oleh anjing, dan pencucian dilakukan sebanyak tujuh kali. Yang lebih utama adalah pada pertama kalinya diiringi dengan tanah. Nah, dari salah satu pencucian, baik tanah itu secara tersendiri atau dicampur dengan air, maka di awalnya atau di pertengahannya, namun yang lebih utama sebagaimana riwayat, ulahunna biturab, yang pertama dilumuri, dioleskan atau dengan tanah, sehingga akan tercipta kebersihan yang sempurna dari najis dan mudarat yang muncul dari jilatan anjing tersebut. Pelajaran penting yang bisa diambil dari hadis ini bahwa najis anjing itu sangat kuat. Naam, at-taghlidhu fi najasati al-kalb. Bahwa kenajisan anjing itu sangat kuat atau sangat besar. Oleh karena itu, maka ketika anjing menjilat dari apa yang dia jilat, maka yang terjilat tersebut ikut menjadi najis. Kemudian pelajaran penting yang kedua, apabila anjing menjilat bejana, wa mithluhu al-akal, atau juga dia makan, sama juga dengan menjilat, maka dia menajisi bejana tersebut. dan juga menajisi sisa yang dijilat. Sisa yang dijilat. Kemudian pelajaran yang ketiga, wajib mencuci apa yang dijilat oleh anjing sebanyak 7 kali. Sebanyak 7 kali. Dan pelajaran penting yang keempat, wajibnya menggunakan tanah 1 kali. Di sini dengan disebutkan dengan lafaz wajib. Wujub istimali turab marratan wal aula an yakuna ma'al aula atau ma'al ula liyatiyal ma'u ba'daha. Dan yang lebih utama untuk menggunakan tanah pada kali yang pertama agar kemudian air setelah itu. Kemudian yang kelima, ada sebagian pendapat yang menyebutkan bahwa apa yang bisa menggantikan posisi atau kedudukan tanah, maka itu pun boleh. Seperti misalnya sabun, apalagi sabun sudah macam-macamnya dengan berbagai merek dan jenis, baik itu yang padat ataupun yang cair. Maka yang masyhur dari pendapat para ulama adalah ta'yin at-turab, keharusan dengan tanah. Yang lain-lainnya tidak dianggap menggantikan posisi tanah. Seberapapun ampuhnya, seberapapun kesetnya. Kan ada yang mungkin barakallahu fikum promosinya ini lebih keset. Ya hanya dengan 1 tetes maka dia sebanding dengan pencucian 1000 kali atau cukup 1 tetes untuk 1000 piring misalnya. Maka dia tidak bisa menggantikan posisi tanah. Ini madhab dari sebagian para ulama. Dan sebagaimana pula dikuatkan al-Imam Ibnu Daqiqil Aid. Kenapa demikian? Karena tanah itu langsung disebutkan secara nas. Secara nas disebutkan di dalam hadis langsung menyebutkan tanah. Nabi tidak menyebutkan dalam lafaz umum, maka hendaknya dibersihkan dengan alat-alat pembersih. Tidak. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ulahunna biturab, dengan menyebutkan turab, menyebutkan tanah. Kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, salah satu imam besar madzhab Syafi'i, bahwa beliau menyebutkan pasta dan apapun sabun atau yang lainnya, naam, itu tidak bisa menggantikan posisi tanah alal asah, berdasarkan pendapat yang paling benar. Jadi para ulama sudah mengkaji sekian banyak kajian, pendalaman-pendalaman tentang berbagai pendapat-pendapat yang disebutkan para ulama, sehingga mereka sampai kepada suatu kesimpulan bahwa yang namanya sabun dan yang semisalnya itu tidak bisa menggantikan posisi tanah. Kemudian disebutkan bahwa ternyata ada pembahasan ilmiah di zaman modern ini bahwa tercapai dengan tanah pembersihan najis yang tidak bisa dicapai oleh yang lainnya. Secara riset ilmiah, bahwa ternyata pembersihan dengan tanah terhadap najis anjing tadi atau dari air liurnya, itu yang tidak bisa dicapai oleh alat-alat pembersih apapun. Itu riset ilmiah. Riset ilmiah. Nah, maka seandainya itu benar, kata para ulama, berarti ini salah satu dari mukjizat syariat. Dari mukjizat syariat. Naam. Dan memang barakallahu fikum, sekian perkara yang dahulu Nabi SAW 15 abad yang lalu, naam, menyebutkan berbagai macam syariat, ternyata hikmahnya itu sekian banyak terungkap dengan riset-riset ilmiah. Tapi apapun itu, seorang yang dia beribadah menjalankan syariat tahu hikmahnya. Oh, ini kalau dicuci lebih dahulu ketika baru bangun tidur, maka akan menghasilkan sekian banyak manfaat begini. Itu dengan kita tahu apa manfaatnya, itu lebih menenangkan. Tapi seorang yang menjalankan agama tanpa tahu apa sih manfaatnya, tapi dia tahu ini dalilnya sahih, diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu menunjukkan tentang ketundukan yang sempurna dari si pelaku. Dia tunduk benar-benar menerima, menjalankan syariat dengan sepenuh hati, meskipun dia tidak tahu apa hikmah dan manfaat-manfaatnya. Karena memang kita tidak diharuskan untuk tahu segala hikmah yang ada dari syariat, namun yang dituntut adalah kita menjalankan syariat yang telah Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Kemudian yang berikutnya, betapa agungnya syariat ini dan bahwa dia turun dari Zat yang Maha Bijaksana dan dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sebagian ulama ada yang berupaya untuk mencari hikmah tentang jenis-jenis apakah yang tingkat kenajisannya lebih kuat. Bisa jadi, barakallahu fikum, ada beberapa perkara yang mungkin tingkat kenajisannya lebih kuat daripada anjing, tapi tidak diperintahkan untuk dicuci dengan cara pencucian tadi 7 kali, kemudian yang awalnya dicampur dengan tanah, dan jumlah 7 itu harus. Ini juga sifatnya ta'abbudi. Masa enggak cukup kalau 6? Harus 7. Kenapa? Syariat sudah menyebutkan dengan lafaz falyaghsilhu sab'an, cuci 7 kali. Kenapa saya harus menggunakan tanah? Na'am, karena tanah sudah disebutkan secara nas. Lalu terus kenapa ada yang kenajisannya lebih kuat daripada anjing? Kenapa tidak dicuci juga dengan tanah dengan jumlah 7 kali? Karena syariat tidak memerintahkan untuk dicuci seperti itu. Wallahu ta'ala alami sawab. InsyaAllah ini yang bisa kita sampaikan pada kajian ini. Semoga memberikan manfaat yang banyak dalam kehidupan kita yang bisa kita terapkan. Karena sesungguhnya apa yang kita sebutkan tadi, masalah kita bangun dari tidur, kemudian masalah kita mencuci hidung dan mengeluarkan darinya, bahkan anjing pun ya kita sering berjumpa dan lewat di sekitar kita, tentunya butuh kepada ilmu, butuh kepada fikih yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Jika ada yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Mungkin ada yang mau disampaikan dari penjelasan-penjelasan yang kurang jelas, dipersilahkan. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, aku bertanya kaitannya tadi dicuci 7 kali. Nah, iya. Ini pengertian 7 kali itu yang seperti apa? Kemudian tadi juga saya sampaikan bahwa di sekitar kita itu banyak ya. Nah, kemudian kalau celananya yang dijilat itu juga seperti apa cuci? Nah. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makna 7 kali bisa dimaknakan 7 tuangan. 7 tuangan ya. disiram dulu misalnya, kalau mau disiram biar lebih sempurna baru tanah, siram lagi terus sampai 7 kali. Nah, terus bagaimana jika yang dijilat adalah tanah juga, apa namanya, yang dijilat adalah celana, juga sama, juga hukumnya sama dengan cara 7 kali dan dicampur dengan barakallahu fikum dengan tanah. Nah, apalagi jika pakaian ini sering juga dipakai untuk sholat, ya celana kita biasa pakai untuk sholat, maka tentu lebih lagi harus dibersihkan dan dihilangkan kenajisannya. Nah, wallahu ta'ala alam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau tanya masalah nanti semua lembab nanti siang memang terang, namun ada solusinya yang dimaksud itu juga. Yeah. Ini kan salah satunya itu. Ini jika umpamanya masalahnya ini kemarin itu ada wakilnya, ada sebuah problem yang butuh di solusi. Ada teman itu dipikir nanti. Iya. Kalau masalah dijilat, baik insyaallah, alhamdulillah bisa. Tapi kalau masalahnya ini digigit sampai gigi tarik dari anjing itu ke dalam, keluar darah, dan itu sangat apa ya? Debu itu mungkin harus apa sampai ke dalam ketika tadi basuh tanah itu, atau hanya sebatas dikalikan saja gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah seorang yang digigit apalagi sudah masuk, wallahu ta'ala alam bisawab, saya belum punya jawabannya. Nah, insyaallah semoga pertemuan berikutnya bisa saya jawab setelah melakukan pembahasan-pembahasan dan penelitian dari penjelasan para ulama. Nah, begitu mas? Iya. Iya. Ini demikian pada kesempatan ini kita lagi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. طيب سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.